صلوا على محمد صلوا عليه وسلموا صلوا على محمد صلوا عليه وسلموا. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك berdiri bersama memuji yang mulia menyebut namanya tanda rasa cinta salam rindu ku kasih salam rindu ku salam rinduku kasih salam rinduku Nabi ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam alaikum ya Nabi salam alaikum salawatullah alaikum. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, ya salam Nabi, salam salawat cinta yang kuhantarkan membawa kembali dia dalam kehidupanku.